Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia, senang sekali pada hari ini kembali kita berjumpa. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada hari ini memberikan tambahan informasi kepada kita semua. Mudah-mudahan keberadaan kebersamaan kita pada hari ini mampu membuat jiwa-jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang tumbuh subur rasa cinta satu sama lain di dalam perasaan kita. Dan ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita pada hari ini selalu memberikan kebaikan kepada kita dan tentunya membuat kita tersadar bahwa kita adalah umat Islam yang harus melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-14 dari surah Al-Kahfi yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-14 ini menceritakan kepada kita apa yang terjadi selanjutnya ketika mereka bangun dari tidur mereka dan kemudian mereka berselisih tentang berapa lama mereka tertidur sampai akhirnya menemukan jawaban yang benar tentang keberadaan mereka tersebut. Akhirnya membuat mereka tersadar dan mengeluarkan ucapan, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad kunna idzan syatata. Tuhan kami, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan langit dan bumi, dan kami tidak akan menyeru kepada selain-Mu. Ini adalah kalimat tauhid. Ini adalah kalimat yang berangkat dari keyakinan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang keluar berangkat dari dalam keyakinan yang begitu sangat kuat sehingga akhirnya ditampilkan dalam bentuk ucapan. Para pendengar rahimakumullah, sebagai seorang mukmin, kita dituntut untuk memiliki keyakinan yang kuat sehingga akhirnya kemudian tampak dari ucapan-ucapan kita. Kita tidak akan bisa membuat orang lain menjadi yakin kalau ternyata kita sendiri tidak yakin. Kita tidak akan bisa membuat orang tersadar kalau di dalam diri kita sendiri tidak ada kesadaran. Bagi kita setiap umat Islam dan juga bagi para pendakwah, para pendai, mubaligh, ini menjadi catatan yang penting bagi kita. Hendaklah di dalam kehidupan ini yang harus kita lakukan adalah memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mampu memahamkan orang betapa Allah itu adalah Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang maha kuasa, kalau kita sendiri tidak meyakini tentang hal itu. Ya, bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa dia harus merasa nyaman berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita sendiri ternyata tidak meyakini kenyamanan itu ketika kita melaksanakan salat kita dan sebagainya. Jadi penting bagi kita yang pertama sekali adalah memperkuat keyakinan kita. Dan di dalam hidup ini satu hal yang sangat penting adalah keyakinan itu. Karena hidup tanpa keyakinan adalah hidup yang sia-sia. Hidup tanpa keyakinan adalah hidup yang tidak punya makna dan hanya merupakan kehidupan yang tidak ada manfaatnya baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Sofyan. Kami persilakan Ustaz. Ya, yeah. Ustaz Perdana, pada ayat ini ada tiga hal yang sangat amat penting yang harus kita pelajari. Ya, yeah. Pertama sekali adalah ribatul qulub, ya. Yeah. Warabatna ala qulubihim idh qamu. Artinya, dan kami teguhkan, kami kokohkan hati mereka ketika mereka berdiri menghadap raja zalim. Mungkin kisah ini diawali dari keinginan mereka untuk merubah suasana. Dan pertama sekali yang harus mereka rubah adalah ribatul qulub. Bagaimana maintenance, menjaga hati mereka sehingga berhadapan pun dengan sang raja penguasa ia tetap memiliki ribat, ya, keteguhan. Yang kedua, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ar lan nad'uwa min dunihi ilahan. Yang kedua adalah kebersamaan mereka dengan tauhid rububiyah. Seakan-akan ashabul kahfi itu hanya melaksanakan titah atau anjuran dari sang sutradara. Mereka melakoni liku-liku kehidupan ini sesuai dengan tauhid rububiyah, sehingga mereka tidak merasakan berat. Disitulah perkataan mereka menggunakan kata-kata Rabbuna, tidak mengatakan Allahumma. Nah, ini harus pelajaran kedua. Dan pelajaran ketiga yang sangat penting juga adalah laqad qulna idzan syatata. Ini ada peluang bagi ashabul kahfi untuk mengakui jika ia tersalah, salah dalam berkeyakinan, salah dalam mengambil tindakan. Mereka tidak menghindari dari kesalahan itu, dan ia mengatakan laqad qulna idzan syatata. Jika kami salah dalam beriman, says, kami salah dalam berbuat, salah dalam mengambil keputusan, ya, maka kami mengakui kesalahan itu jika itu tersalah. Sungguh kami telah berkata, jika perkataan kami keliru, perkataan yang jauh dari kebenaran. Jadi manusia yang benar adalah manusia yang jika ia tersalah, ia mengakui bahwasanya perkataannya itu adalah keliru, salah, tidak benar. Nah, tiga hal ini, ribatul qulub, kekokohan hati. Yang kedua adalah penegakan tauhid rububiyah dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kebesaran jiwa dan hati kita untuk mengakui kekeliruan-kekeliruan yang ada pada diri kita. Ini adalah simbol dari kesuksesan yang diraih oleh ashabul kahfi. Demikian. Ya, terima kasih Ustaz Sofyan. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tentang beberapa pelajaran yang bisa kita tarik tadi dari penjelasan Ustaz Sofyan, bahwa memang di dalam kehidupan ini ayat ini memberikan simbol-simbol atau keterangan tentang bagaimana kita mencoba untuk mengaplikasikannya dengan kondisi kekinian kita. Bahwa warabatna ala qulubihim, di dalam kehidupan ini diperlukan keteguhan hati, dan yang mampu meneguhkan hati itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diminta untuk banyak berdoa, untuk banyak meminta kepada Allah agar jiwa kita ini tetap teguh, tetap konsisten, tetap istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau robah hati kami, ya, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan tolong engkau berikan kepada kami rahmat yang begitu sangat banyak dari sisimu. Innaka antal wahab, karena engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Begitu juga di dalam keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, kita diajarkan untuk berdoa, ya, Allahumma ja'al fi sam'i nuran, ya, wa fi basari nuran, wa min baina aydiya nuran, wa min khalfi nuran, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran, ya, wa ahitni bi nurika ya rabbal alamin. Ya Allah, tolong engkau berikan sinar pada penglihatanku, pada pendengaranku, di depan, di belakang, di atas, di bawah, dan naungi aku dengan cahayamu. Dalam artian kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap teguh dan istiqamah di dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan di dalam kehidupan ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Sofyan, hendaklah kita memiliki kesadaran ya, tersalah tiga, ya. Tiga perkara. Ya, ribatul qulub. Ikatan kekokohan hati. Ya. Kemudian penegakan tauhid rububiyah, bahwasanya kita adalah melakoni sang pemelihara kehidupan ini. Ya. Dan yang ketiga adalah sanggup mengakui kesalahan. Benar. Ya, yang terakhir ini, sanggup mengakui kesalahan adalah merupakan suatu hal yang dituntut bagi seorang mukmin. Menyadari kesalahannya, karena memang manusia itu tidak luput dari kesalahan. Tapi sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu merubah kesalahannya menjadi suatu kebaikan. Inilah PR yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Ribatul qulub, keteguhan hati, dan kemudian tauhid rububiyah, mengakui akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki, pengatur alam semesta, dan yang terakhir adalah mau bertaubat dan menyadari segala kesalahan yang sudah kita lakukan, karena itu adalah jalan kita untuk memperbaiki diri kita dan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya dan pendengarannya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.